Ternyata kau basuh jiwa dan ragaku, meski aku jauh, sungguh Tuhanku, maafkanlah aku yang maha kuasa, yang maha pencipta. Untukmu hidup dan matiku, maafkanlah dosaku. Sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana.